Mitra bisnis, pasca pemilu presiden 9 Juli kemarin, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI melarang lembaga penyiaran seperti televisi untuk menayangkan hasil quick count yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi, Andrinov Caniago. Bang Andrinov, bagaimana komentarnya soal ini? Untuk sementara sih larangan itu boleh ya, karena yang lebih penting sebetulnya dari isu yang dipersoalkan terhadap lembaga-lembaga survei yang menyelenggarakan quick count itu adalah soal akuntabilitas dari pelaksanaan quick count-nya itu yang lebih penting. Jadi jangan lari dari situ, menghindar dari situ, mengabaikan itu, lalu pindah ke soal lain. Ya, soal menjaga supaya masyarakat tenang, tidak resah, itu ya boleh ya dengan cara menghentikan penayangan quick count, tapi itu harus bersifat sementara. Lagi pula itu juga percuma sebetulnya, itu nggak akan menghentikan karena masyarakat sudah merekam itu, mencatat itu, gitu kan. Media-media cetak juga sudah menerbitkan. Itu kan tidak menyelesaikan masalah ya kalau akuntabilitas dari lembaga survei itu tidak diminta. Maka yang lebih penting adalah semua lembaga survei yang menyelenggarakan quick count itu harus menyampaikan penjelasannya, melakukan pemaparan tentang metodologi, dokumentasi kegiatan lapangan, kemudian data CPS atau sampel data petugas berikut telepon yang dipakai untuk pengiriman data, itu yang lebih penting. Jangan malah itu diabaikan ya, lalu kita ambil jalan lain, itu nggak menyelesaikan masalah. Sebenarnya seberapa penting hasil quick count dari lembaga-lembaga survei ini harus melewati uji kesahihan, Bang Andrinov? Kita kan bicara soal menjawab keraguan, menjawab tuduhan, maka lakukanlah uji, ada audit, periksa, klarifikasi. Nah, dalam melakukan itu, tentu kewenangan tentu harus jelas. Ya, kalau yang di persepi tentu hanya untuk yang anggotanya. Yang bukan, tentu persepi nggak punya hak untuk mengundang mereka, menguji mereka. Nah, tapi kenyataan memang ada yang bukan anggota persepi. Dong. Karena itu, ini harus ada. Nah, siapa yang paling tepat mengambil langkah adalah ya, KPU. Persepi untuk anggotanya harus mengeluarkan statement, ya, hasil klarifikasinya, hasil uji lapangan, kalau sampai ke situ, ya. Begitu juga KPU, ya harus. Ini kan dalam rangka mempertanggungjawabkan ke publik. Ini jadi masalah karena dia menjadi urusan publik. Lantas, apa efeknya terhadap masyarakat secara umum jika hasil quick count yang beredar memang tidak kredibel, Bang Andrinov? Karena dia berdampaknya kan berantai ya. Misalnya gini, tiba-tiba saling klaim memenangkan atas dasar hasil survei. Lalu berlanjut lagi ya dengan upaya-upaya membentuk opini. Ya itu aja sudah nggak bagus, itu yang sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena masyarakat kita ini sebagian memang awam soal politik yang umum saja awam, apalagi soal quick count, real count, survei itu. Nah, ketika elit ini hanya menggunakan isu itu dengan berbagai media yang dimiliki untuk membentuk opini, ini itu kan makin rusak lagi. Padahal jalan yang paling tepat adalah membuka, melakukan uji kesahihan terhadap quick count yang dilakukan oleh siapapun. Nah, itulah yang harus disampaikan ke publik setelah itu hasilnya. Kalau di anggota persepi tentu akan diberikan sanksi. Bisa jadi bentuknya mengeluarkan dari organisasi atau diberi sanksi sosial aja, diumumkan ke publik hasil uji terhadap lembaga itu. Tapi bisa juga sekaligus ya, diumumkan ke publik lalu ya dinyatakan, dikeluarkan. Ya, makanya harus cepat diselesaikan. Yang paling bertanggung jawab ini adalah elit-elit partai, elit politik itu. Demikian anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi, Andrinov Caniago, saya Giri Sadewa.